نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Kita lanjutkan tafsir As-Sa'di, kajian tafsir As-Sa'di seri ke-45. Pada kali ini kita akan membahas dua ayat dari surat Al-Baqarah, ayat ke-106 dan ayat ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله سبحانه وتعالى berfirman, ما ننسخ من آية. Apapun ayat itu, ayat mana saja yang kami nasakhkan. Jadi insyaAllah pada kali ini kita akan membahas tentang suatu istilah, yaitu yang dinamakan nasakh. Nanti akan melahirkan istilah berikut yang dinamakan nasikh dan mansukh. Ayat mana saja yang kami nasakhkan, au nunsiha, atau kami jadikan manusia lupa kepada ayat tersebut, maksudnya ayat tersebut tidak disebutkan lagi dalam mushaf, na'ti bi khairin minha au mithliha, kami datangkan yang lebih baik daripada ayat yang telah dihapus itu atau yang sebanding dengannya, semisal dengannya. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahu mulkus samawati wal ard, memiliki kerajaan langit dan bumi, itu semua kepunyaan Allah. Wa ma lakum min dunillah mi wali walina wala nasir. Sedangkan bagi kalian itu sebenarnya tidak ada bagi kalian, untuk kalian seorang pelindung selain Allah. Enggak ada wali, yaitu pelindung, dan nasir, penolong, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi dan segalanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak memiliki pelindung dan juga tidak memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 106 ini adalah cikal bakal yang kemudian dalam ilmu usul al-fiqh dikenal dengan istilah an-nasakh, yang kemudian akan hadir suatu permasalahan dalam ilmu usul al-fiqh, apa yang disebut sebagai an-nasakh. Nasakh itu artinya mengganti dan menghapus. Dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, nasakh artinya adalah mengganti dan menghapus, bermakna memindahkan. Maka hakikat dari nasakh itu adalah memindahkan seorang mukallaf, yaitu seorang akil dan baligh, dari suatu hukum syariat kepada hukum syariat yang lain, atau bahkan digugurkan. Jadi hakikat dari nasakh itu adalah memindahkan seorang mukallaf, yaitu kita semua, dari suatu hukum syariat, suatu hukum, ya, kepada hukum lain. Yang tadinya misalnya hukum taklifi di sini maksudnya, misalnya tadinya kita atau tadinya Islam membolehkan perkara ini, namun kemudian pembolehan itu dihapus sehingga menjadi hukum lain, yaitu menjadi tidak boleh misalnya. Atau seperti yang masyhur dulunya Rasulullah SAW melarang bagi kaum muslimin untuk berziarah kubur, namun kemudian dinasakh. Rasul berkata fazuruha, maka ziarahlah. Berarti ini yang tadinya tidak boleh, haram, dinasakh oleh Rasul SAW menjadi disyariatkan. Yang tadi haram menjadi boleh, atau bahkan dianjurkan bagi yang ingin mengingat kematian. Jadi hakikat dari nasakh itu adalah memindahkan seorang akil baligh dari suatu hukum syariat kepada hukum syariat yang lain, atau bahkan digugurkannya hukum syariat yang pertama dan kemudian dipindahkan ke hukum syariat yang lain. Taib. Kemudian ada asbabun nuzul, dan sebab mengapa turunnya ayat ini itu ada berkaitan lagi dengan orang-orang Yahudi. Maka Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan hukum nasakh ini diingkari oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mengira bahwa hal itu tidak boleh, padahal telah disebutkan dalam kitab mereka Taurat. Di antara yang berupa nasakh terbesar adalah agama Islam, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menasakh seluruh agama sebelumnya. Itu nasakh yang paling terbesar. Nah, orang-orang Yahudi tidak mengimani dan mengingkari, mereka mengingkari nasakh yang ada pada agama Islam. Agama Islam menasakh seluruh agama sebelumnya, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menasakh seluruh agama Islam sebelumnya. Islam yang khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang kita pelajari dalam syarah usul salatah kemarin, ada Islam bermakna umum, ada Islam bermakna khusus. Nah, Islam yang bermakna khusus ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu menasakh segala apa yang ada dalam doktrin Islam sebelumnya daripada Nabi, karena doktrin Islam sebelumnya itu telah tercampur andukan oleh hawa nafsu para pengikutnya. Maka kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dijaga oleh Allah dan menasakh semuanya, sehingga semua orang Islam yang ada sebelum datangnya Nabi Muhammad itu wajib untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi orang-orang Yahudi, mereka mengingkari hal tersebut karena saking mereka muta'asib dan fanatik terhadap apa yang ada pada mereka dari hal yang batil. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, وَهَذِهِ آيَةٌ عُظْمَى فِي الْأَحْكَامِ. Ini adalah ayat yang paling agung dalam perihal bab-bab hukum. Ayat yang paling agung. Kenapa? Karena dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mencakup perkara fiqih yang menyeluruh, lebih lengkap daripada perkara fiqih yang ada di syariat sebelum yang dibawa Nabi Muhammad. Maka ketika ayat ini turun, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengingkari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya mereka mengimani syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti mereka akan meyakini hukum-hukum syariat dan fikih dalam hadis, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meninggalkan hukum-hukum yang ada pada Taurat dan Injil. Karena apa yang ada pada Muhammad SAW itu sudah lengkap dan menyeluruh. Sedangkan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya itu tidak selengkap syariat Nabi Muhammad. Dan juga selain tidak selengkap itu, syariat sebelumnya juga telah diubah-ubah oleh mereka. Jadi dikatakan oleh Al-Qurtubi, Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya ayat ini adalah ayat teragung dalam bab fiqih. Ayat teragung dalam bab fiqih. Sebentar. Assalamualaikum. Iya, ini siapa? Iya, ini lagi kajian. Tapi apa-apa, disingkat aja, ada apa? Oh, ya nanti aja abis isya ya, kita bicaranya ya. Oke, okay. Ya, assalamualaikum. Oke. Okay. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, sebab turunnya wahyu ini, yaitu ayat ini, adalah bahwasanya orang Yahudi ketika mereka hasad terhadap kaum muslimin dalam penghadapan terhadap kiblat, penghadapan kiblat Ka'bah. Coba di sini, ketika sebelumnya itu kan kiblat itu kepada Baitul Maqdis, dan mereka orang Yahudi lebih menyukai Baitul Maqdis dan lebih mengimani kiblat terhadap Baitul Maqdis. Tapi kemudian kan Nabi Muhammad SAW lebih condong kepada Mekah. Dan memang karena Mekah, kita tak tahu, Mekah itu Ummul Qura, Baitul Haram atau Tanah Haram. Dan Mekah itu lebih dipilih sebenarnya dibandingkan Baitul Maqdis. Maka kemudian terjadi tahwil atau tawajuh al-qiblah. Tahwilul qiblah, yaitu perubahan kiblat. Perubahan tujuan kita sholat, arah tujuan kita sholat. Sebelumnya memang di Baitul Maqdis, namun kemudian syariat disyariatkannya sholat menuju menghadap ke Baitul Maqdis itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi pun mereka langsung, "Loh, apa ini? Kenapa kok dipindah dari yang tadinya Baitul Maqdis yang sekarang mungkin sekarang di Palestina menjadi Ka'bah?" Maka mereka makin besar hasadnya, makin besar kebencian terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada pada mereka itu telah diambil kemudian ke Mekah. Yang ada pada mereka itu kan Baitul Maqdis condongnya mereka. Tapi kemudian dinasakh oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa taala dinasakh, dihapus dan digantikan menuju ke Ka'bah kiblatnya. Maka kemudian mereka pun berusaha untuk menikam Islam dari sisi ini. Mereka berusaha menikam Islam dari sisi ini. Mereka pun berkata, "Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mereka berkata, "Sesungguhnya Muhammad ini telah memerintahkan sahabatnya begini, kemudian melarang sahabatnya untuk berbuat yang serupa." Maka mereka pun menikam. Mereka pun memberitakan kepada orang-orang, lihat itu, Muhammad tidak konsisten dalam ajarannya. Dulu memerintahkan kita untuk menuju ke Baitul Maqdis dalam sholat, sekarang lihat tuh perubahannya. Betapa enggak konsistennya syariat yang dibawa oleh Sang Muhammad. Kemudian orang-orang Yahudi juga memberikan atau menghembuskan propaganda bahwasanya, waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak. Oh ya. Sebentar. Kebetulan, Mas. Oh iya, iya. Masuk aja. Masuk ke sini. Masuk aja, Mas. Ya. Di sana aja, di dalam aja, silakan. Makanya kemudian mereka berkata, lihat Nabi Muhammad ini suatu ketika memerintahkan sahabat-sahabatnya sesuatu, kemudian malah melarang hal yang sama. Nah, coba kalian bayangkan ya, kemudian Yahudi kemudian menghembuskan syubhat pada orang-orang. Coba kalian bayangkan, apa mungkin Al-Qur'an ini dibawa oleh orang seperti ini? Apa mungkin Al-Qur'an ini goncang seperti ini? Apa mungkin? Oleh karena itu dikatakan oleh mereka, lihat saat ajaran dibawa oleh Muhammad ini goncang dan saling kontradiktif. Tadinya disuruh ke sini, sekarang disuruh ke sana, kan? Nah, jadi mereka kemudian membuat mengadu domba dan mengkambing hitamkan Nabi Muhammad SAW atas perkara ini. Ya, makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini sebagai bantahan untuk mereka. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami itu tidak menasakh, menghapus dari ayat apapun, atau kami membuat kalian lupa dari ayat apapun, kecuali pasti kami akan memberikan yang lebih baik daripada sebelumnya atau yang sama dengannya. Jadi ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap perubahan kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis kemudian dipindah atau diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dinasakh menuju ke Ka'bah. Ya. Tapi tetap saja mereka yaitu Yahudi mengingkari walaupun ayat ini sudah turun. Ya. Walaupun ayat ini sudah turun. Baik, di sini kemudian dari ayat ini kan ada bahasa nansakh. Maka jadilah nasakh. Nasakh menghapus. Ya, makanya dalam usul al-fiqh itu ada permasalahan satu bab dinamakan bab an-nasakh atau bab nasikh dan mansukh, itu biasanya kayak gitu ya. Nasakh, nasikh dan mansukh. Di dalam kitab-kitab usul fikih itu masyhur dan pasti ada, karena bab nasikh dan mansukh itu merupakan bab yang sangat penting dalam ilmu usul al-fiqh. Ya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, secara istilah nasakh itu adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitabi wasunnah. Menghapus hukum atau lafal syar'i dari suatu dalil syar'i dengan dalil syar'i juga dari kitab Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Jadi nasakh itu penghapusan yang tadinya ada kemudian tiada, atau yang tadinya belum ada kemudian ada, atau dan semacamnya. Atau perubahan hukum maksudnya di sini, yang mungkin tadinya itu dilarang kemudian menjadi menjadi wajib misalnya, atau yang tadi dilarang kemudian menjadi sunnah misal. Itu contoh saja. Jadi itu hal-hal atau itu adalah yang disebut sebagai nasakh. Kita kalau misalnya mendalami nasakh tidak mungkin di majelis tafsir ini, melainkan di majelis usul al-fiqh. Namun kita perlu mengetahui bahwasanya ilmu tentang nasakh, sunnah dan Al-Quran itu ilmu yang penting sekali, sehingga seorang da'i jika tidak mengetahui apa itu nasakh dan juga contohnya itu tidak layak untuk berbicara tentang hukum sebenarnya. Maka pernah diriwayatkan, suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk ke suatu masjid. Kemudian beliau melihat ada seorang pria menakut-nakuti manusia, maksudnya mentarhib, yaitu memberikan wejangan, tausiah yang membuat manusia itu takut pada neraka, takut pada ini, takut pada itu. Menasihati, memberikan mau'idhah dan semacamnya. Tetapi di situ dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bertanya, apa ini? Siapa ini? Siapa orang ini yang memberikan wejangan dan tausiah ini? Kemudian dikatakan oleh para sahabatnya, oh, dia ini adalah orang yang mengingatkan manusia kepada akhirat dan semacamnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, seseorang itu harus memperkenalkan dirinya dulu sebelum dia mengingatkan orang pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia, gitu kan? Mengingatkan dulu siapa dia sebenarnya, supaya orang-orang percaya dan supaya orang-orang tahu kapasitasnya di mana. Maka kemudian dikatakan, atau Ali kemudian radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk bertanya kepadanya. Tanyakan kepada dia, siapa dia? Maka kemudian mereka pun bercakap-cakap, siapa orang ini, kemudian dicari, digali infonya. Nah, kemudian Ali kemudian berkata pada orang tersebut, apakah kamu mengetahui an-nasikh dan masukh, yaitu apa saja ayat-ayat yang nasikh dan apa saja ayat-ayat yang masukh? Maka dia berkata, tidak tahu. Maka kemudian Ali radhiyallahu anhu langsung berkata, fakhruj min masjidina, yaitu keluar dari masjid kami, enggak usah kembali ke sini. Langsung diusir oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini diusir bukan karena apa-apa, diusir karena memang enggak punya ilmu, gitu kan. Nasih dan mansukh aja enggak ngerti, lah apalagi yang lain. Maka udah keluar, kamu keluar. Nah, ini pengusiran yang sepertinya pengusiran enggak masalah, gitu. Bukan pengusiran karena mungkin Ali radhiyallahu anhu enggak pernah mengusir seseorang dari masjid karena mungkin dia Wahabi, karena apa enggak. Ya kan? Tapi mengusir karena memang orang ini gak berilmu, ngapain dia mengingatkan orang-orang akan ilmu dan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Ali, fakhruj min masjidina wala tudzakir fihi, keluar dari masjid kami dan jangan kamu memberi tausiah di masjid ini. Masyaallah, langsung keras dikit. Karena apa? Orang yang tidak berilmu kemudian mengisi, dia tidak tahu apa-apa tentang itu, kemudian mengisi, itu menyesatkan. Ya, menyesatkan. Ya. Baik, atau juga ada riwayat lain mengatakan bahwasanya Ali berkata kepada orang itu, halakta wa ahlakta, kamu itu hancur dan kamu menghancurkan. Kata Ali, langsung disebut seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya pembahasan nasikh atau nasakh dan nasih dan masukh itu pembahasan yang penting dalam ilmu syar'i, terutama berkaitan dengan fiqih. Ya. Baik, kemudian kita baca lagi dalam tafsir As-Sa'di. Oleh karena itu, pengingkaran mereka, yaitu pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap nasakh ini, merupakan kekufuran dan hawa nafsu belaka. Dan Allah mengabarkan tentang hikmahnya dalam penghapusan hukum tersebut, dan bahwasanya tidaklah suatu hukum atau suatu amalan dinasakh, ayat mana saja atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maksudnya kami jadikan manusia melupakannya dan kami menghilangkan perkara tersebut dari kalbu mereka, melainkan kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik darinya dan lebih berguna bagi kalian, atau sebanding dengan apa yang telah kami hapus atau yang telah kami buat kalian lupa. Jadi enggak mungkin kami menasakh suatu hukum tanpa adanya hikmah, tanpa adanya maksud, tanpa adanya kebaikan, enggak mungkin. Melainkan dari semua hal yang kami nasakh, dari semua hukum yang kami nasakh, itu pasti ada kebaikan, baik itu kebaikan sama setara dengan yang sebelumnya atau bisa jadi lebih baik dari sebelumnya, ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang menasakh tidak akan menjadi maslahat yang lebih kecil daripada yang dinasakh. Jadi hukum yang baru itu tidak mungkin maslahatnya lebih kurang dan lebih kecil daripada hukum yang lama, melainkan pasti sebanding atau bahkan setara. Jadi minimal sebanding lah hukumnya atau hikmahnya. Jadi enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menasakh suatu hukum kemudian ternyata yang dinasakh atau hukum lama itu ternyata lebih bagus daripada yang baru, melainkan yang baru pasti sebanding atau lebih bagus. Itu harus difahami baik-baik. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang menasakh tidak akan menjadi maslahat yang lebih kecil daripada yang dinasakh, karena karunia Allah itu selalu bertambah, khususnya terhadap umat ini yang telah Allah mudahkan urusan agamanya dengan semudah-mudahnya. Dan Allah mengabarkan bahwa siapa saja yang menghina nasakh, karena ini perkara yang sudah ada dalam syariat Islam, maka sesungguhnya dia telah menghina kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah, siapapun yang menghina syariat Islam, sesungguhnya dia telah menghina kerajaan dan kekuasaan Allah dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Dari hukum-hukum, bahkan hukum-hukum furu' sekali, hukum yaitu cabang yang tidak usul, ketika menghina suatu amalan yang ada sunnahnya, maka itu sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir?" Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya, ini pertanyaan. Pertanyaan sekaligus isbat menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik. Ayat ke-107 sekarang. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Nah, apabila dia adalah raja kalian yang memerintah kalian sebagai perintah raja yang pemurah lagi pengasih dalam ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, sebagaimana tidak ada halangan baginya dalam menakdirkan sesuatu yang ditakdirkannya, maka tidak ada pula yang menghalanginya dalam segala yang ditetapkannya tentang hukum-hukum syariat bagi hamba-hambanya. Ini ada beberapa faedah di sini. Jika kalian tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja yang memerintahkan dengan ketetapannya dan hikmahnya, maka tidak akan ada yang bisa mengubah ketetapan raja tersebut. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diubah oleh manusia. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang, tidak ada manusia pun yang berhak untuk menginterupsi ini larangan yang benar enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kiblatnya kaum muslimin sekarang di Ka'bah bukan di Baitul Maqdis, maka tidak ada satupun makhluk taat maupun maksiat itu kemudian menginterupsi. Enggak benar ini, kiblat yang benar di Baitul Maqdis, enggak. Enggak boleh seperti itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala lahu mulkus samawati wal ard. Memiliki langit-langit dan bumi, kerajaan semua milik Allah. Sedangkan kamu wahai orang yang menginterupsi hukum Allah, apa yang kalian punya? Sedangkan kalian itu sebenarnya adalah kepunyaan Allah. Ya kan? Maka kalau secara nalar, kalian itu siapa sih? Kok berani-berani yang menginterupsi zat yang telah menciptakan kalian? Ya kan? Yang telah menciptakan langit dan bumi, sedangkan kalian menciptakan sedikit pun tidak. Gitu. Maka seorang hamba telah diatur dan disiapkan untuk khudu', tunduk dan taat di bawah perintah-perintah Rabb-nya, baik agama maupun hal-hal yang telah ditentukan. Maka kenapa dia menolak? Nah, Allah juga pelindung bagi hambanya dan penolong mereka. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Wali. Di antara nama Allah adalah Al-Wali, yaitu yang melindungi, dan juga Nasir, yaitu yang menolong kita. Nah, di sini ada isyarat. Jika kita ingin dilindungi dan ditolong oleh Allah, maka terapkanlah syariat Islam meskipun itu pahit bagi kalian sekarang. Karena tujuan kita itu akhirat. Nah sekarang di hari akhir nanti tidak mungkin ada pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara agar kita kelak di akhirat dapat pelindung dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita benar-benar konsisten dalam menerapkan syariat Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung hamba-hambanya dalam memperoleh hal-hal yang berguna bagi mereka, menolong mereka dalam menjauhkan mereka dari hal-hal yang mudarat. Nah, syariat Islam itu isinya kan hikmah dan juga bermaslahat. syarat Islam ketetapannya tidak ada di sana yang madorotnya lebih besar dari maslahatnya, enggak. Tetapi setiap hukum syariat Islam itu pasti maslahatnya lebih besar. Di antaranya hukum atau had terhadap zina dirajam misalnya. Itu kalau misalnya diterapkan tentu bakal banyak orang yang insaf dan gak mau lagi melakukannya, jerah. Dan negara menjadi aman. Kalau pencuri benar-benar diterapkan atasnya had dalam syariat Islam, yaitu dipotong tangannya dengan bagian tertentu, maka pasti akan lebih tenang dunia ini, negara ini. Nah sekarang kenapa di sini terjadi banyak pencurian, ya begal dan semacamnya? Itu karena tidak diterapkannya syariat Islam, dan itu hak. Siapa yang menyangkal seperti itu berarti dia berarti nggak mengimani Al-Quran. Kalau misalnya diterapkan syariat Islam, tentu yang namanya begal dan semacamnya itu sulit terjadi, ya, pencurian. Nah sekarang kita taruh motor di depan rumah aja itu sudah ada rasa tidak aman. Bahkan ketika sudah dikunci aja gerbangnya tetap tidak aman. Itu karena apa? Karena tersebarnya maksiat. Dan karena apa? Karena tanah ini tidak disyariatkan di atasnya agama Islam dengan benar, tidak dipraktekkan dengan benar. Andai kalau misalnya hukam dan para penguasa negeri kita ini mereka mau menjalankan syariat Islam dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, kemudian mengikuti salafus soleh dan juga mengikuti jalur-jalur yang ditempuh oleh para ulama, maka insya Allah negeri ini menjadi aman. Sayangnya negeri ini kemudian mencari keamanan dengan cara nalar saja mereka, berketetapan dengan undang-undang hawa nafsu mereka masing-masing, yang kemudian mereka saling berselisih. Dan dari hawa nafsu mereka akhirnya terjadilah undang-undang, terciptalah undang-undang buatan mereka sendiri yang kemudian mengakibatkan bencana yang lebih buruk daripada yang mereka jauhkan, ya. Bencananya malah lebih buruk. Na'udzubillah. Maka di antara perlindungan Allah terhadap mereka adalah Dia mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum yang didasarkan oleh hikmah dan kasih sayang kepada mereka. Itu adalah perlindungan dari Allah, protection dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan melindungi kaum muslimin, melindungi umat manusia dengan cara apa? Memberikan syariatnya. Nah, itu cara perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan kata Nabi SAW, setiap dari kalian pasti masuk surga illa man abah, kecuali yang menolak. Ya, gimana menolak itu bentuknya apa? Man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah, gitu kan. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka akan masuk surga, dan barang siapa yang menolak ya udah itu. Jadi barang siapa yang bermaksiat maka dia menolak. Nah, sekarang segala bentuk penyimpangan terhadap syariat Islam dan tidak diterapkannya syariat Islam itu adalah bentuk penolakan untuk masuk surga sebenarnya. Ya kan? Segala bentuk penyelewengan dan bentuk tidak mengikuti syariat Islam adalah jalan menuju neraka, bukan menuju surga. Jalan penolakan menuju surga. Ya kan? Barang siapa yang memperhatikan nasakh yang terjadi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia akan mengetahui hikmah-hikmah Allah, kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, dan membawa mereka kepada kemaslahatan tanpa mereka sadari akan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat haramnya khamr. Syariat haramnya khamr. Khamr diharamkan kan itu mutadarijannya itu step by step. Waalaikumsalam. Asalnya dulunya tadinya khamr itu dibolehkan, kemudian di lama-lama kan mandi sampai diharamkan. Nah ini nasakh namanya, penghapusan hukum yang tadinya mubah menjadi haram, bahkan menjadi salah satu dosa besar. Yaitu kalau misalnya minum khamar 40 hari tidak diterima sholatnya, ya kan? 40 hari tidak diterima sholatnya walaupun tetap wajib sholat. Nah kalau dipikir-pikir dan direnungi, pasti ada hikmah dari perubahan hukum yang tadinya mubah terhadap khamar menjadi haram. Ternyata benar. Kalau dipikir-pikir, bahkan orang anak kecil pun bisa tahu orang yang minum khamar itu akan benar-benar jadi buruk kondisinya. Siapapun mengerti itu. Nah sekarang nasakh yang ada pada syariat Islam sudah terbukti bahwasanya itu semua mengandung hikmah-hikmah dan maslahat yang lebih besar daripada madarat, kalau misalnya ada madaratnya. Ya. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian tafsir As-Sa'di. Sudah. Udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Musibah. Kalian memang sudah sampai sini aja target kita pada malam kali ini. Insyaallah kan pertemuan berikutnya ayat 108 sampai 110. Ayat 108 sampai 110. Insyaallah taala. Nanti gimana? Baru datang. Qadarullah. Tapi memang benar udah selesai nih, jadi enggak ya, apa-apa udah. Iya. Waktunya. Tapi insyaallah pahala ya dapat lah, walaupun karena yang penting kan innamal a'malu binniyat ya kan. Kalau niatnya udah dari awal walaupun enggak dapat ya. Orang kalau misalnya dia udah niat sholat berjamaah ya, tapi kemudian ternyata terlambat, padahal niatnya dari awal enggak terlambat, itu sebenarnya dapat sisa rakaat yang tertinggal itu dapat. Alhamdulillah ya, seperti itu. Ya tergantung dari niat dan juga kebiasaannya juga. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.